Barokah. Antum tahu pembahasan barokah itu sampai Nabi SAW mengatakan bahwa Madinah itu ta'amul wahid yakfis nain, wa ta'amus naini yakfil arba, gitu ya. Wa ta'amul arba yakfis samaniyah. Makanan satu orang cukup untuk berdua. Itu makna barokah diantaranya. Makanan berdua cukup untuk berempat, makanan berempat cukup untuk berdelapan. Enak kan? Itu barokah. Sebuah negeri solusinya jelas barokah, Pak. Untuk mengurangi, untuk mengatasi kekurangan. Didoakan lagi sama Nabi SAW. Baik. Nah, tadi pingsan-pingsan karena penyakit, Nabi doakan lagi. Allahumma sahihha wankul hummaha ila Juhfa. Ya Allah, buatlah kota ini kota yang sehat. Jadikan kota yang sehat dan pindahkan demamnya ke Juhfa. Juhfa itu nama tempat. Itu nasib banget yang di Juhfa itu, Pak. Itu ketiban ini demamnya Madinah. Para ulama mengatakan saat itu Juhfa ditinggali oleh masyarakat kafir. Jadi Nabi ternyata boleh itu, Pak, ngajari doa kita. Ya Allah, pindahin penyakitnya ke negeri kafir itu sudah boleh itu. Juhfa itu. Nah, itu Nabi ngajari kita ya. Nah, pindahkan demamnya ke Juhfa. Bersih, Madinah sehat. Coba ya, subhanallah ya. Sehat Madinah. Ini saya bilang tadi, ternyata banyak solusi dari doa Nabi SAW. Pentingnya pemimpin itu kalau adil, Allah dengar betul dari atas langit yang tujuh sana. Kalau pemimpin itu adil. Baik, itu doa-doa-doa Nabi SAW. Strategi Nabi SAW, sebenarnya sering antum dengar, Nabi mulai membuat strategi. Karena masalah sosial, terjadi masalah sosial. Nabi sudah punya tim muslimin, tapi Nabi SAW masih berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang belum masuk Islam, tidak mau masuk Islam. Dan sebagian dari masyarakat Madinah juga masih musyrik, jadi masyarakat Arab, jadi ada dua ya, Arab dan Yahudi. Yahudinya tidak masuk Islam, masyarakat Arabnya sebagian masih belum mau masuk Islam, masih musyrik. PR buat Nabi. Itu masalah sosial, karena sering kali konflik, ketidaknyamanan, peperangan, pertumpahan darah, saling hasad, saling hasud, itu semua di situ faktornya. Maka Nabi datang dan Nabi sudah punya tim seperti itu kan. Nabi kumpul di rumah Anas bin Malik. Jadi Anas itu jangan dibayangkan sudah tua, umur baru 10 tahun. Itu rumah Anas itu rumah bersejarah, Pak. Nabi SAW mengatakan ta'akhaw fillahi akhawaini akhawain. Kata Nabi, ayo kalian sekarang bersaudara dua. Muhajirin ketemu Ansor, muhajirin ketemu Ansor. Hanya sebagian muhajirin ketemu muhajirin. Itu terjadinya di rumah Anas bin Malik. Rumah Anas bin Malik, para ulama mengatakan sebenarnya jumlahnya enggak banyak, Pak, 90 orang. Kumpul mereka 90 orang itu dipersatukan Nabi, dan tugasnya adalah setidaknya ada dua tugasnya. Bersaudara itu ada dua. Satu tugasnya bahwa kalian harus mengurusi saudaranya yang kurang, yang lapar, yang apa, enggak punya pakaian, enggak punya tempat, tolong diurusi saudaranya. Yang kedua adalah bahkan saat itu perintahnya saling mewarisi. Jadi kalau ada yang meninggal itu boleh mengambil warisannya. Sampai nanti tahun 2 Hijriah kemudian Allah menurunkan ayat dan ayat waris, dan kemudian saling mewarisi di tema ta'akhi, bersaudara itu dihapus dalam Islam. Karena warisan itu adalah milik yang punya nasab dan seterusnya dalam aturan. Nah, intinya adalah bahwa itu Nabi kumpulkan itu, persaudaraan itu. Dipersaudarakan, dikumpulkan, dipersaudarakan oleh Nabi SAW dan seterusnya. Dan itu penting. Padahal bukankah begini? Bukankah semua kita sudah tahu ayat innamal mu'minuna ikhwah? Sahabat Muhajirin Ansar juga tahu. Artinya hubungan antar persaudaraan, hubungan apa, walaupun nanti tema Al-Hujurat turunnya memang bukan di situ, ya. Tema maksud saya adalah ikatan persaudaraan dalam Islam itu. Ternyata Nabi masih perlu untuk mengumpulkan. Ya, kumpul-kumpul. Dikumpulkan, dan itu ternyata menyelesaikan di antaranya masalah ekonomi. Bisa. Iya. Nabi sekarang mudah kontrolnya kan. Enggak boleh ada orang kelaparan. Memang benar, masalahnya mereka datang enggak bawa kerjaan, enggak punya uang, tidak punya rumah, bahkan kadang pakaian yang nempel di badannya. Tapi tadi solusinya adalah saudaranya. Ya kan? Kisah yang paling antum sering dengar, kisah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhuma. Yang ujungnya Abdurrahman mengatakan dullani 'ala suq, tunjukkan di mana pasar. Itu mempersaudarakan sampai seperti itu. Kalau sampai ada yang tidak punya rumah, maka ditempatkan oleh Nabi di sebuah tempat nanti setelah Masjid Nabawi jadi, di belakangnya ada suffah namanya, ya kan? Suffah. Ini tadi saya katakan teman-teman, setiap pembahasan itu perlu antum dalami satu-satu. Suffah saja dari mulai bagaimana bangunannya sampai sistemnya, sampai kegiatannya, sampai bagaimana kesulitan, bagaimana suka dukanya. Karena kenapa perlu dipelajari? Dari suffah lahir para pemimpin bumi. Dari suffah lahir para pemimpin bumi. Itu padahal, Pak, padahal antum tahu Abu Hurairah pernah pingsan di Raudhah, Pak, gara-gara cuma kelaparan. Ada yang pernah kelaparan terus pingsan gitu? Allah, Pak. Pingsan. Abu Hurairah itu tinggal di suffah. Tapi antum tahu, nanti sepeninggal Rasulullah SAW, ahli ilmu yang luar biasa, yang sampai pada kita adalah perawi hadis yang nabi yang terbanyak, bahkan kelak menjadi pemimpin besar di wilayah Bahrain. Ya orang suffah, enggak punya apa-apa dia. Suffah. Suffah sudah, ya Allah, suffah ini mesti terlalu mewah untuk gambaran suffah, Pak. Itu digambarkan hanya ada atapnya tapi enggak ada dindingnya. Kalau panas terik di Madinah kepanasan luar biasa, kalau dingin menggigil dingin luar biasa. Antum tahu? Antum tahu kisah Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau ketika sudah menikah dengan Ali, kemudian karena Fatimah tangannya pada kapalan, Pak, pada, ya kan? Keras gara-gara mengadoni roti sendiri gitu. Ali kasihan sama istrinya, kata Ali, Nabi dan muslimin baru saja dapat rampasan perang, diantaranya berupa tawanan perang. Kata Ali, cobalah pergi ke Rasul, pergi ke ayah kita, minta satu saja supaya membantu kamu di pekerjaan rumah. Datang Fatimah, apa jawaban Nabi? Hal akhdumukuma wa ad'u ahla suffah tatwi. Apakah aku harus bantu kalian berdua sementara aku biarkan ahlu suffah dalam keadaan kelaparan? Ya Allah. Sampai anaknya digitukan, anak Rasul Fatimah radhiyallahu anha. Enggak bisa, Nak. Sini, aku ajar yang lebih mulia dari itu. Dari sekedar kau minta pembantu. Sebelum tidur kau baca takbir 34 kali, tasbih ya. Tasbih 33 kali dan seterusnya. Subhanallah. Itu Rasul kita. Dan Rasul selalu punya konsep menyelesaikan. Kan enggak ada yang membiayai mereka. Enggak ada yang. Dan itu jumlahnya bisa puluhan sampai ratusan orang. Di suffah itu. Bukan satu dua orang. Maka Nabi SAW sampai membuat strategi jangka sangat pendek. Karena orang cuma perlu makan saja. Makan pun jangan dibayangkan makan yang macam-macam. Ya. Ada korma itu bagus banget itu. Nabi selalu pesan kalau panen korma itu tolong digantungkan korma di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu dulu ada gantungan-gantungan korma gitu, Pak. Itu korma gratis, Pak. Wakaf korma itu siapapun yang mau ambil makan halal buat dia. Tapi namanya orang makan korma, kuat berapa lama, teman-teman? Tiap pagi korma, sore, siang, sore, malam korma. Sehari, dua hari, seminggu kebakar betul saya. Panas itu. Datang mereka mengeluh ke Rasul, ya Rasul, ya Rasul. Tidak adakah selain korma? Kamu sudah korma panas, ya? Kata Nabi, aku tidak punya solusi selain itu. Ya, antum tahu itu pemimpin bumi semua itu. Itu kehidupan awalnya seperti itu. Ya. Maka Nabi punya solusi lain. Kalau sudah, terutama kalau sudah malam hari, makan malam itu, Nabi SAW berkata pada sahabat-sahabat yang ada lagi kumpul di Masjid Nabawi, Nabi katakan, siapa yang punya makanan untuk dua orang, tolong bawa orang ketiga. Kalau ada punya makanan untuk 3 orang, tolong bawa orang keempat. Begitu seterusnya Nabi sampaikan. Itu sahabat yang punya makanan lebih itu bawa saudaranya. Ya Allah, coba. Mereka teruji ukhuwahnya saat sulit, sehingga mereka teruji ukhuwahnya saat menjadi orang besar. Gak mudah itu, bukan hal yang sederhana. Ya. Nah, Rasulullah SAW kemudian beliau membuat strategi mempersaudarakan itu. Nabi membangun Masjid Nabawi sebagai masjid yang pertama dibangun ketika masuk ke Yathrib pertama kali. Sebelumnya sudah membangun Quba, Masjid Quba di Quba. Membangun masjid, dan itu menjadi panduan penting, teman-teman. Ini panduan kota peradaban. Panduan kota peradaban. Tidak akan pernah ada kebangkitan tanpa masjid. Tidak ada. Nabi SAW membangun pertama masjid sebelum beliau membangun pasar, bahkan sebelum membangun rumah beliau sendiri. Ya. Subhanallah, kadang hari ini kita membangun rumah kita, ya, sebagai pemimpin kita membangun rumah besar-besaran dulu, masjidnya gak jelas di sebelah mana. Ya, ini bukan konsep peradaban. Rumah pemimpin belakangan gak apa-apa, ya. Nah, pemimpin gak punya rumah belakangan, gak masalah. Bangunkan dulu masjid untuk saya. Itu bangunan peradaban, Bang. Ya. Rasulullah bangun masjid dulu. Rumah beliau belum dibangun, belum. Padahal beliau punya istri enggak satu. Ya kan? Itu Nabi bangun rumah setelah bangun masjid beliau. Kenapa? Karena antum kalau lihat kota-kota peradaban dalam Islam ya begitu. Bahwa masjid itu menjadi sentral untuk semua. Di sekelilingnya dibangun rumah-rumah, kegiatan, apa berbagai macam. Dan begitu berkembang dalam Islam, rumah sakit, sekolah, dapur umum untuk orang-orang miskin tidak mampu makan kapanpun, ya kan, bahkan tempat pemandian apa segala macam, kemudian tempat penginapan itu mengelilingi masjid. Rumah-rumah sahabat itu mengelilingi Masjid Nabawi, sehingga mereka bisa menjamin bahwa pintu mereka begitu buka masjid. Itu menarik. Pernah ada yang lihat arsitektur kayak gitu? Di mana adanya, Pak? Kadang-kadang sebuah perumahan sedih, Pak. Masjidnya di pojok paling sempit, paling belakang, ya kan? Itu pun setelah berantem bertahun-tahun baru dapat lahan itu dengan pengembangnya. Ya, ini negeri muslim atau negeri kafir sebenarnya? Ini negeri muslim. Muslim enggak boleh punya tempat ibadah di tempat dia tinggal. Saya enggak tahu kalau di Bandung, antum ke Jakarta, teman-teman. Antum ke tengah kota di jalan protokol Jakarta. Wallah, kalau antum sedang siang hari mau Jumatan, setengah mati antum bisa dapat masjid untuk sholat Jumat. Silakan lewat, saudara. Artinya, ini negeri Allah. Padahal dalam Islam masjid dibangun. Di pusat semuanya, yang pertama, yang utama, semua hanya kegiatan. Itu sebuah simbol penting bahwa dunia itu mengelilingi masjid aja, Pak. Karenanya dunianya bercahaya karena masjid Allah adalah tempat cahaya. Mengapa hari ini kegiatan kita gelap semuanya, ekonomi gelap, politik gelap, semua gelap. Ya kan? Sekarang awan pun gelap karena kena asap. Kita kehilangan cahaya masjid. Makanya kalau mau bangkit seperti ini, Pak, masjid itu diramaikan. Penuhi masjid. Jaga sholat 5 waktunya, terutama bagi laki-laki di masjid. Baru kita bicara peradaban. Kalau belum, jangan bicara nanti dulu. Sholat aja dulu, benar. Tadi saya bilang, Salahuddin Al-Ayyubi menunda juga salah satunya karena masjid masih kosong. Mau bicara tentang mengalahkan orang kafir, nah, sholat dulu yang benar. Sholat dulu yang benar. Masjid dipenuhi dulu. Itu selalu. Fi buyutin adinallahu anturfa'a widkaru fi hasma. Di rumah-rumah Allah dan seterusnya. Yang diizinkan untuk disebut dan ditinggikan namanya. Itu masjid, ya. Dan masih banyak yang lain. Dengan orang Yahudi Nabi membuat perjanjian, tapi bicara tentang masalah ini untuk mengamankan sosial. Orang musyrik juga Nabi membuat perjanjian yang intinya adalah kita bareng-bareng jaga kota ini. Muslimin dibuat perjanjian juga. Jadi yang perlu dipahami, teman-teman, Piagam Madinah itu sebenarnya bukan cuma satu. Bukan cuma kita dengan muslimin dengan Yahudi, tapi di internal muslimin pun Nabi membuat perjanjian antara Muhajirin dan Ansor. Ini yang seringkali kita tidak membahas ketika membahas Piagam Madinah. Sehingga selalu kalau membahas Piagam Madinah itu babnya mesti bab toleransi. Karena yang dibahas cuma masalah muslimin dengan Yahudi. Padahal Nabi ketika bicara tentang muhajirin dan ansor, dikumpulkan muhajirin ansor, dibuat perjanjian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan innakum ummatun wahidah min dunin nas. Kalian adalah umat yang satu, yang terpisah dari masyarakat manapun. Itu dulu dikuatkan di internal. Di internalnya belum kuat, kita terima orang kafir. Berantakan akidah kita. Diacak-acak oleh orang kafir yang masuk. Kalau kuat enggak masalah. Dengan Yahudi Nabi siap kerjasama. Terus nanti Nabi bangun pasar ekonomi. Kenapa? Karena pasar itu adalah keahliannya orang Mekah. Dan itu salah satu kunci peradaban yang harus segera diambil. Ekonomi pasar itu. Adapun kebun Madinah itu tetap dikelola oleh orang-orang Madinah. Dan ketika orang Madinah berniat memberikan sebagian kebun mereka kepada orang Madinah, kata Nabi, la. Kata Nabi, jangan. Jangan, kata Nabi SAW. Takfuna ma'unatahu watushrikuna fithimari. Kalian kerjakan saja kebun itu, tapi kalian libatkan kami dalam buahnya, hasilnya. Bahasa Nabi SAW kepada orang Madinah. Jadi orang-orang Mekah enggak usah. Enggak usah ngelola kebun. Para ulama sejarah menganalisa bahwa, atau menyampaikan bahwa, pertama ada dua sebab. Pertama, orang Mekah bukan ahli perkebunan. Di Mekah enggak ada kebun. Kalau antum melihat, Mekah tidak ada kebun. Kebun mereka ada di Taif, 70 kilo dari Mekah. Baik. Di Mekah tidak ada kebun, sehingga mereka tidak ahli dalam masalah perkebunan. Daripada enggak panen, enggak usah, kelola aja oleh kalian yang ahli. Yang kedua, menurut analisa Dr. Akram Tia Al-Umari dalam Sirah Nabawiyah Sahihah beliau, beliau mengatakan Nabi punya strategi rencana jangka panjang, bahwa Nabi ingin orang-orang Mekah tetap ada di ring satu beliau, tidak terikat oleh tanah. Kalau bertani kan terikat oleh tanah, Pak. Sekarang waktunya nanam, sekarang waktunya bersihin rumput, sekarang waktunya nyirami, sekarang waktunya panen, gitu kan? Enggak pergi-pergi tuh. Nabi ingin orang ring satunya tidak terikat oleh tempat, sehingga dia bisa dikirim kemanapun Nabi mau. Dan ring satu Nabi adalah orang-orang Mekah itu. Baik, sudah kelewat waktunya. Bicaranya memang panjang dan poinnya antum perlu ngaji per kitab-kitab itu. Ya, wallahualam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.